الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali insyaallah dua pelajaran kita, kitab Al-Wajiz yang membahas fikih dan kitab Sahihul Bukhari tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar huru-hara atau fitnah yang menimpa umat Islam beserta bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan yang lalu kita masuk ke dalam pelajaran fikih. Kita telah mengerti definisi najis dan kaedah penting tentang najis yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitabnya As-Sailul Jarrar, bahawa hukum asal sesuatu itu adalah kesucian tempat pakaian ataukah suatu benda tidak boleh dihukumi sebagai najis kecuali telah datang dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan akan kenajisannya. Adapun sekedar beralasan karena sesuatu itu haram, maka tidaklah setiap sesuatu yang haram itu najis. Berbeda dengan sesuatu yang najis, setiap yang najis sudah pasti haram. Maka barang siapa yang memvonis sesuatu najis, ia dituntut untuk mendatangkan dalil yang menunjukkan akan kenajisannya. Bukan justru orang yang mengatakan tidak najis yang sesuatu yang dituntut, mana dalil bahwa itu tidak najis. Jelas ya? Baik. Wali akhra akhuna Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannif. Qala wa bima qala dalilu ala najasatihi. Al-awwal qawlu al-adabi wa ghayru. Amma al-ghayr fa hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إذا وطئ أحدكم بنعل الأذى فإن التراب له طهور. قال: والأذى كل ما تأذيت به من النجاسة والقدر والحجر والشوك وغير ذلك. والمراد به في الحديث النجاسة كما هو واضح. وأما البول فمن حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه. قال: فلما انفرغ دعا بدلو من مال فصبه عليه. نعم. Najis yang pertama dan yang kedua kata Syekh adalah baulul adami wa ghaithuh. Kencing dan kotoran besar seorang manusia. Dalil yang menerangkan bahwa kotoran manusia itu najis adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza wata'a ahadukum bi na'lihi al-adha fa inna at-turaba lahu tahur." Apabila salah satu sendal salah satu di antara kalian mengenai kotoran, yang dimaksud dengan kotoran di dalam hadis ini adalah kenajisan. Sesuatu yang najis maka tanah dapat mensucikannya. Ini dalil yang menerangkan kepada kita bahwa najis itu dapat dibersihkan dengan selain air selama zat najis tersebut dapat bisa bisa hilang. Naam. Sisi pendalilan yang menerangkan kepada kita bahwa kotoran manusia itu najis adalah kata beliau, karena kalimat kotoran adza itu mencakup perkara yang najis, kotoran yang tidak najis, ya, bahkan dori serta selain itu. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sesuatu yang najis, dan kotoran manusia adalah najis. Dalil ini beliau sebutkan di sini untuk menerangkan bahwa kotoran manusia adalah najis. Namun pendalilan dengan hadis ini sangatlah umum, membutuhkan dalil yang lain. Di antaranya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah najis. Seperti firman dan juga dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Au ja'a ahadakum minal gha'idh." Ya. Apabila salah satu di antara kalian, ya, datang dari gha'id, maka hendaknya dia bersuci, dan apabila tidak ada air, ya, dia ingin melakukan salat, maka untuk mengangkat hadisnya tersebut, fatayammamu sa'idan thayyibah, bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Ini menunjukkan bahwa, ya, air besar adalah sesuatu yang najis, dan apabila dia keluar menciptakan hadas. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna a'rabiyyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum, bahwa pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui kencing di dalam Masjid Nabawi, ya, kencing di dalam Masjid Nabawi di salah satu sudutnya. Maka sebagian para sahabat yang melihatnya pun berdiri, bangun, memarahi dan menghardiknya. Melihat para sahabat sedang menghardik dan memarahinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'uhu wala tazramu wala wala tazramuhu ay taqta'u bawlah. Qala falamma faragha da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaih. Biarkan dia kencing sampai selesai. Jangan kalian putuskan kencingnya yang sedang ia lakukan. Setelah Arab Badui ini selesai dari kencingnya, maka Nabi SAW meminta agar dibawakan seember atau satu bejana air. Kemudian Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk menuangkan air dari bejana tersebut ke bagian Masjid Nabawi yang telah dikencingi oleh Arab Badui tersebut. Sisi pendalilan dari hadis ini bahwa Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyiram sudut Masjid Nabawi yang telah terkencingi oleh Arab Badui. Ini menunjukkan air kencing manusia adalah najis. Ya. Dalil yang menerangkan kotoran manusia adalah najis, ayat Al-Quran, hadis serta ijma' para ulama. Tiada di antara ulama yang berpendapat bahwa kotoran manusia tidak najis. Ini hal yang dimaklumi. Dan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang di luar pembahasan yang sedang kita bahas. Di antaranya adalah pentingnya memperhatikan maslahat dan mafsadah di dalam menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Membiarkan Arab Badui ini kencing sampai selesai dalam Masjid Nabawi adalah mafsadah. Tetapi menghardik, memarah-marahi serta mengusirnya yang sedang kencing dan belum selesai darinya, ini akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar. Apa mafsadahnya? Di antaranya, kalau dia lari, maka tempat yang terkena air kencingnya akan lebih banyak. Mafsadah yang lainnya, dia akan berhenti paksa dan ini akan mengakibatkan mudharat terhadap kesehatannya. Ya, dan itu sesuatu yang sakit, sesuatu yang menyakitkan, di mana kencing belum selesai dia paksa berhenti. Karena beberapa mafsadah ini, maka Nabi melarang atau memerintahkan para sahabatnya untuk membiarkan dia kencing sampai selesai. Setelah ia selesai kencing, maka Nabi SAW meminta para sahabatnya mendatangkan satu bejana air untuk disiramkan ke bagian sudut Masjid Nabawi yang telah terkencingi oleh Arab Badui ini. Kemudian Nabi SAW memanggil Arab Badui tersebut dan menyampaikan kepadanya adab di dalam rumah Allah. Karena keumuman Arab Badui jauh dari ilmu agama. Tidaklah mereka dinamakan Badui kecuali karena kejauhan mereka dari ilmu dan manusia, sehingga mereka sangat berpotensi tidak mengetahui perkara-perkara agama yang telah dimaklumi oleh keumuman manusia. Nabi pun memanggil dan memberikan petunjuk kepadanya tentang masjid, bahwa masjid adalah rumah Allah, ya. Tidak boleh ada kotoran manusia di dalamnya. Maka melihat Nabi SAW yang begitu lembut dan hikmah dalam menegur dan menyampaikan ilmu kepadanya, dia pun berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya, ini doa yang membuat Nabi SAW tertawa. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati siapapun selain kami berdua. Karena para sahabat telah menghadap dan dia melihat hanya Nabi yang tidak memarahinya. Maka dia pun berdoa, Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad saja, dan jangan engkau rahmati selain kami berdua. Maka Nabi pun menegurnya, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas, yaitu rahmat Allah Jalla wa'ala. Karena rahmat Allah, jangankan para sahabat Nabi, orang kafir pun mendapatkannya. Wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nah. Baik, istamir. Qala as-salis wa rabi' al-mani wal wadi. Amma al-mani fa huwa ma'un abyad raqiq lazij, yakhruju 'inda shahwa la bi shahwatin wa la lafaq, wa la ya'quhu hudur, wa rubbama la yuhassu bi khuruji, wa yakunu dhalika lir-rajuli wal mar'ah. Wa huwa najis, wa li hadha amara an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam bi ghusli dhakari min. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا بذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بلده فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ قال وأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المني والودي والمدي أما المني فهو الذي منه الغسل وأما الودي والبدي فقال اغسل ذكرك أو مذكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. نعم. Najis ketiga dan keempat adalah al-madhi wal-wadi. Madhi dan wadi. Apa itu madhi? Syekh menyatakan madhi adalah fahwa ma'un abyad raqiqun lazij. Adalah air berwarna putih, encer, dan ya, melengket. Yakhruju 'inda syahwah, keluar karena syahwat yang bergejolak. Walau la bi syahwah 'inda syahwah la bi syahwatin, bukan karena dia melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat, ya, karena berhubungan, berbeda dengan mani, keluar karena syahwat dikarenakan menyentuh atau melakukan hubungan intim. Wala dafqun, ya, dan tidak bergejolak seperti halnya mani ketika keluar. Wala ya'qubuhu fatur, dan tidak mengakibatkan kelemahan sebagaimana halnya mani. Warubbama la yuhassu bi khuruji, dan terkadang tidak dirasakan tatkala madhi itu keluar. Kemudian Syekh mengatakan bahwa madhi itu dialami oleh lelaki dan wanita. Dialami oleh lelaki dan wanita, dan hukumnya najis. Kenapa dikatakan najis? Karena Nabi SAW memerintahkan orang yang keluar madhi darinya untuk mencuci, mohon maaf, zakarnya. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, Kuntu rajulan madza'an. Dulu aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan madhi, atau lelaki yang sering keluar madhinya. Ini menerangkan kepada kita bahwa madhi yang keluar itu tidak menunjukkan kotornya isi hati atau pikiran seseorang. Ya. Karena sungguh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di antara sebaik-baik hamba Allah Jalla wa'ala, dan di antara mereka yang bersih hatinya. Tetapi kata para ulama, terkadang seseorang sering keluar madhi darinya dikarenakan syahwat yang Allah Jalla wa'ala berikan melebihi orang-orang selainnya. Yes. Melebihi keumuman manusia. Wa kuntu astahyan as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam limakana ibnatihi aw limakana ibnatihi. Tetapi aku malu menanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku adalah menantunya. Fa'amartul Miqdad bin al-Aswad. Aku pun memerintahkan Miqdad ibn al-Aswad menanyakannya kepada Nabi SAW. Ia pun bertanya kepada Nabi SAW. Maka beliau pun menjawab, yaghsil dzakarah wa yatawadda. Dia mencuci zakarnya dan hendaknya dia berwudu. Di dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan, wandah farjak, dan perciklah kemaluanmu. Percik dan mencuci dua hal yang berbeda. Oleh karenanya terjadi kesilangan di kalangan para ulama. Madzi itu dipercik ataukah dicuci? Ya, dipercik ataukah dicuci? Sebagian ulama mengompromikan antara dua riwayat tersebut dengan menyatakan boleh dicuci dan boleh dipercik. Ada pula yang menyatakan bahwa ya, jika zakarnya tersebut maka dia cuci sebagaimana Nabi katakan yaghsil zakarah. Ya. Adapun selain ya tempat tersebut cukup dipercik. Namun wallahu a'lam bishawab, karena dua riwayat yang datang dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka boleh dipercik dan boleh dicuci. Jika dia melihat tidak cukup dengan dipercik karena madzi yang keluar banyak, maka harus dicuci. Tapi jika madzi tersebut keluar tidak banyak dan cukup dengan dipercik, maka cukup dengan dipercik. Wal ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan illat, ada atau tidaknya. Ya, hukum diperintahkan oleh Nabi untuk dicuci atau dipercik dikarenakan karena kenajisannya, dan sesuatu yang najis mesti dihilangkan. Dan kita mendapatkan pelajaran lain dari hadis ini, bahwa seorang terkadang memiliki syahwat yang berlebihan atau melebihi keumuman manusia yang lainnya, itu terkadang mengakibatkan seringnya keluar madzi, dan itu bukan sebuah aib. Ya, artinya jika seorang melihat pasangannya atau mengetahui pasangannya ya memiliki keadaan yang seperti ini, maka tidak boleh dia sensitif berburuk sangka terhadap pasangannya dengan menuduh bahwa pasangannya tidak menjaga mata ataukah yang lainnya, karena sungguh hal ini telah terjadi pada mereka, orang-orang yang terbersih hatinya di muka bumi ini dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, kuntu rajulan mazza'a. Aku ya, adalah lelaki yang sering keluar madzi. Maka madzi adalah najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang keluar madzi darinya untuk mencuci kemaluannya dan berwudu. Ya, tentunya ya kalau dia mau salat. Yang kedua adalah wadi. Apa itu wadi? Ma'un abyadh sakhinun yakhruju ba'da al-bawl. Adalah air yang berwarna putih atau cairan putih lebih tepat ya. Cairan putih yang tebal yang sering keluar setelah kencing. Namun tidak selalu. Ya, tidak selalu setiap selesai kencing keluar, dan tidak setiap orang, tapi sering ya keluar setelah kencing ya. Cairan putih ya, tebal ya. Dan hukumnya najis. Dalil adalah hadis Abdullah bin Abbas atau asar Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi. Beliau mengatakan al-mani wal wadi wal wadi amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghusl wa amal wadi wal wal madhi faqal ighsil dhakarak aw madhakirak wa tawadda wudhu'aka lis-salah. Mani, wadi dan wadi. Kata Abdullah bin Abbas, mani mengharuskan mandi. Mandi. Ya, dan beliau tidak menegaskan tentang kenajisannya karena memang mandi tidak najis sebagaimana yang akan kita bahas setelah ini. Adapun wadi dan madhi, maka cucilah zakarmu dan berwudhulah seperti wudhu engkau untuk salat. Nah, ucapan ini meskipun ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, tetapi mengambil hukum marfu, ya, dihukumi sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena suatu fonis dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap hukum halal dan haram, ya, ini tidak diambil dari ra'yu mereka, apalagi jika ucapan tersebut tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari yang mengucapkannya. Naam. Maka wadi adalah najis, wallahu a'lam bisawab. Ini empat zat atau cairan yang dihukumi najis di dalam Islam, dan sisa beberapa hal najis lainnya insyaallah akan kita